Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa aradah. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di antara fikih muamalah bersama dengan budak yang didapatkan dari ghanimah perang yang syar'i di bawah pimpinan penguasa muslim yang sah melawan orang-orang kafir harbi. Masih banyak fikih muamalah, namun yang kita sampaikan insyaallah taala kiranya sudah mewakili gambaran bagaimana keindahan Islam dalam mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang budak yang wajib ditunaikan oleh majikan mereka. Mengingat pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut, ini butuh majelis khusus. Ya, butuh majelis khusus. Tidak bisa disampaikan dalam majelis am semacam ini. Ya, mengingat yang hadir tidak hanya kalangan syabab. Ya, ada pula adik-adik kita dari kalangan MTF dan MTQ. Khawatir bulan depan pada naik masuk syabab semua. Naam. Selanjutnya, termasuk faedah yang bisa kita ambil dari hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa aradah, fihi bayan taghlib tahrim ibaqil 'abdi min sayyidihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat tegas. Taghlib, bayan taghlibi tahrimi ibaqil abdi min sayyidihi. Keharaman yang tegas dari tindakan budak yang melarikan diri dari majikannya. Ya. Di dalam syariat kita, melarikan diri dari majikan itu termasuk perkara yang dianggap pelanggaran berat. Termasuk kabirah min kabairi dzunub, dosa besar. Bahkan dalam hadis-hadis yang kita baca, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebut tindakan tadi termasuk kekufuran. Kufrun asghar, kufur kecil. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Wafihi ayuban, faedah yang berikutnya. Yajibu ala kulli man malaka mamlukan ay yura'iya huquqa mamalikihi. Wajib bagi setiap majikan untuk memperhatikan hak-hak budak mereka. Perbudakan di dalam Islam bukan diniatkan untuk memanfaatkan kekuatan fisik dari para tawanan perang. Namun, tujuan dari perbudakan, sebagaimana yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir yang kalah dalam peperangan. Didakwahkan kepada mereka Islam dengan cara kita penuhi hak-hak mereka sebagai budak. Kita ajari mereka kemaslahatan-kemaslahatan dunia dari keterampilan-keterampilan yang bisa menunjang masa depan mereka. Juga kita ajarkan kepada mereka kemaslahatan-kemaslahatan agama. Pengenalan tentang al-imanu billah. Kemudian pengenalan tentang adab-adab syar'i, akhlakul karimah, amanah, syaja'ah, dan seterusnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang kemudian ketika budak tadi dirasa telah mampu mandiri, sudah beriman, bisa hidup mandiri karena sudah memiliki keterampilan yang kita ajarkan untuk masa depan mereka, merdekakan. Itu tujuan perbudakan dalam Islam. Sehingga para majikan tidak sekedar mengambil kemanfaatan dari budak-budak mereka. Namun ada tanggung jawab untuk mengenalkan Islam kepada mereka, mengajarkan adab-adab yang syar'i kepada mereka, dan ketika pada fase di mana budak-budak tadi dirasa sudah mampu untuk hidup mandiri, syariat Islam memberikan anjuran bagi para pemilik budak untuk memerdekakan mereka. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Wafihi ayuban, faedah yang berikutnya. Fihi isyarah ila bayan ayubami haqqi as-sayyid ala mamalikihi. Di dalam hadis ini terdapat isyarah besarnya hak majikan atas budaknya. Kalau hak majikan itu adalah hak yang rendah, tidak memiliki kedudukan dan kemuliaan, maka tentunya pelanggaran dalam hak tersebut tidak sampai dikatakan kufur asghar. Sampai pada tingkatan kufur asghar, ketika seorang budak melarikan diri dari majikannya, itu menunjukkan bahwasannya hak seorang majikan sangat besar atas budaknya. Ingat, ini atas budak, lain pembantu. Pembantu atau asisten rumah tangga bukan budak. Bisa dipahami? Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Selanjutnya, kita masuk pada bab yang baru. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Bab bayanu kufri man qala mutirna bin naw'i. Bab bayanu kufri man qala mutirna bin naw'i. Bab penjelasan kufurnya orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang tertentu. An-naw di sini huwa an-najmu wal kaukab, ya, bintang. Dari judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan gambaran kepada kita sebuah ucapan yang bernilai dosa besar. Ya, bernilai dosa besar. Baik dalam taraf kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dari milah, maupun taraf kufrun asghar, kufur kecil, kufrun ni'mah. Tapi tetap ucapan ini tergolong dosa besar, yaitu ucapan mutirna bin naw, kami mendapatkan hujan karena kemunculan bintang tertentu. Sebelum kita beranjak lebih jauh, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan sebagai mukaddimah. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Ucapan semacam ini min khisal ahlil jahiliyah, termasuk budaya dan tradisi ahlul jahiliyah. Ya, ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang hidup di masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa fatrah, masa kekosongan Nabi. Jadi setelah Allah menurunkan dan mengutus berbagai kitab suci, kemudian para nabi dan rasul yang jumlahnya lebih dari 25 nabi dan rasul, ya, banyak jumlahnya, kurang lebih dalam sebagian riwayat kalau saya tidak salah ingat, Rasul menyebutkan ada 124.000 orang yang menjadi nabi dan rasul. Naam, nanti dicek lagi riwayatnya. Sampai pada nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Allah Isa, sebelum Nabi Muhammad. Ya, Nabi Allah Isa alaihi salam yang dinaikkan ke langit, khanibidina azani allahu wa iyakum, dan sampai saat ini masih hidup, yang pernah dijumpai oleh Nabi pada malam peristiwa Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabiullah Isa, ruh dan jasadnya. Kalau nabi-nabi yang lain itu ruhnya saja. Kalau Isa alaihi salam, ruh dan jasadnya. Karena masih hidup beliau. Hidup di langit. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Dan kelak pada akhir zaman, beliau akan diturunkan dari langit untuk membunuh Dajjal. Tayyib. Nah, setelah masa Nabiullah Isa, lama jarak kekosongan wahyu, tidak kunjung muncul Nabi. Dan memang diberitakan, Isanifidina azani Allah wa iyakum, setelah Nabi Isa akan muncul Nabi yang terakhir. Ya, sebelum kemunculan Nabi kita Muhammad, di situ oleh para ulama disebut dengan ayyamul fatrah, masa-masa kekosongan wahyu. Nah, pada era itulah orang-orang yang hidup pada masa itu disebut dengan jahiliyah. Ya, ahlul jahiliyah mencakup ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Mereka termasuk ahlul jahiliyah. Kemudian kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin, Quraisy, bangsa Arab, Persia, ya, ini kan musyrik semua. Yang hidup pada masa itu, mereka semua disebut dengan ahlul jahiliyah. Sampai di sini paham? Tayyib. Nah, di antara keyakinan mereka adalah ucapan yang disebut, yang disinggung oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini. Mereka ahlul jahiliyah ini biasa memperhatikan keadaan langit. Jadi mereka menyebut punya istilah manazilul qamar as-samaniyah wal ishrin. Pernah dengar istilah ini? Halo, kaum muslimin? Dindua, pernah dengar? Ini kayaknya enggak disampaikan pada darus masail jahiliyah. Ini sebenarnya harusnya ada dalam darus kitab tauhid. Ya, darus kitab tauhid itu insya Allah ada. Karena di situ disinggung masalah istisqa bil anwa. Ya. Jadi mereka punya istilah manazilul qamar as-samaniyah wal ishrin. Ya, manazilul qamar as-samaniyah wal ishrin. Apa maksudnya manazilul qamar as-samaniyah wal ishrin? Itu 28 bintang yang muncul dalam satu tahun. Ya, 28 bintang yang muncul dalam satu tahun. Setiap 13 hari, ya, setiap 13 hari, sanifidina azani Allah wa iyakum, pada saat terbitnya fajar, ya, pada saat terbitnya fajar shodiq, karena fajar ada dua, fajar kadzib, fajar yang dusta, itu kita masih boleh makan sahur. Ya, ada ditandai dengan cahaya di ufuk. Ya, cahaya di ufuk yang bentuknya seperti ekor serigala. Ya, cahaya di ufuk bentuknya seperti ekor serigala. Memanjang ke atas berwarna putih. Sebelah kanan kirinya gelap. Ya, cuman satu cahaya tok naik ke atas. Nah, untuk yang tinggal di wilayah perkotaan itu susah untuk melihat karena banyaknya masabih lampu. Ya, bisa dipahami? Tayyib. Yang dimaksud ketika fajar shadiq, waktu subuh. Ya, saat subuh, khanifidina azani Allah wa iyakum, ada bintang yang hilang, ada bintang yang muncul. Paham ya? Paham ya? Ya, ada bintang yang muncul, ada bintang yang tenggelam. Kapan itu? Saat Fajar Shadiq. Tenggelam di arah barat, muncul di arah timur. Di waktu yang bersamaan, itu ada bintang yang tenggelam di arah barat, ada bintang yang muncul di arah timur. Kalau pada situasi semacam itu, turun hujan, khanifidina azani Allah wa iyakum, maka kebiasaan ahlul jahiliyah, mereka meyakini turunnya hujan tadi karena kemunculan bintang tersebut. Munculnya di mana? Arah barat atau timur? Hah? Timur, pintar, konsentrasi berarti. Ya, paham ya? Paham? Nah, bintang itulah yang mereka yakini. Ya, bukan amik bintang loh ya. Ya, bukan amik bintang. Jangan nanti kalau bahas amik bintang turun tangga, hujan, oh ini. Ini yang dimaksud dalam hadis anda. Ya. Jadi, yang dimaksud itu kemunculan bintang pada saat fajar dari arah timur. Karena pada saat itu, dalam perhitungan mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu akan terjadi di saat yang bersamaan, bintang yang hilang dan bintang yang muncul. Hilang di arah barat, muncul di arah timur. Kalau pada saat-saat semacam itu turun hujan, mereka meyakini turun hujan tadi dengan sebab kemunculan bintang tersebut. Nah, bintang yang muncul tadi disebut dengan an-nau'u. Ya, jamaknya anwa'un, pakai hamzah. Paham? Nah, yang muncul namanya anwa'. Kalau yang tenggelam namanya? Yang tenggelam namanya? Wah, ini ada amik bintang lah ini. Ahli bintang ya. Yang tenggelam namanya barihah. Ya. Semalam ya. Yang antum tahu toh, al-barihah semalam. Ternyata itu juga nama bintang yang tenggelam. Barihah, jamaknya bawarih. Yang muncul disebut anwa, yang tenggelam namanya bawarih. Ternyata istilah ini ada khilaf di kalangan mereka. Ya, ada yang dibalik. Yang tenggelam itu anwa, yang muncul itu bawarih. Paham? Al-muhim, terserah mau disebut mana yang muncul, mana yang hilang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai di sini paham kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati tentang manazil, manazilul qamar ats-tsamaniyah wal isyrin. Paham? Naam. Dan kejadian ini terulang setiap berapa hari sekali? Hah? Berapa hari? 13 hari sekali. Nah, monggo dicek ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Penjelasan ini disampaikan oleh Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Tayyib. Nah, saya mau sedikit bahas secara bahasa ya. Karena waktu duduk tadi saya melihat Sahibul Qatar kok langsung terbetik faedah bahasa gitu. Baru lihat belum berbagi faedah sudah memberikan inspirasi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, luar biasa beliau ini. Senyumannya itu berfaedah. Ya. Pengin cepat pinter nahwu, banyak-banyak mujalasah dengan beliau. Hafizahullahu taala wa ra'a. Ya. Masa Ustaz, iya ini terbukti. Lihat wajah beliau langsung muncul inspirasi lughawinya ya. Tayyib. Secara bahasa an-nau itu masdar. Ya. Masdar dari fi'il na'a yanu'u nau'an. Ya, yang paham boleh dicatat, yang enggak paham silahkan mendengarkan dengan seksama. Itu ya. Ya, MTS kan sih bingung, ini Ustaz ngomong apa, ini mantra apa ini Ustaz? Ya, labas ya, dengarkan saja. Insya Allah nanti, suatu saat nanti antum akan ketemu pembahasan ini. Ya, oh ini yang dulu dimaksud sama Ustaz, gitu ya. An-nau itu masdar dari kata na'a yanu'u nau'an. Artinya apa? Arti dari fi'il na'a yanu'u nau'an, idza ghaba, kalau menghilang. Ya, jadi na'a yanu'u nau'an, idza ghaba, menghilang. Atau makna yang kedua, wakila idza tala'a, muncul. Ini disebut dengan minal abdad. Masih ingat? Halo kaum muslimin, masih ingat kajian Riyadhus Shalihin? Masih ingat? Nah, itu contohnya, contoh yang lain. Minal abdad, satu fi'il punya arti yang bertolak belakang. Ya toh, arti fi'ilnya itu beda. Na'a yanu'u nau'an bisa diartikan hilang, bisa diartikan muncul. Ya, makanya ada khilaf untuk penyebutan bintang yang muncul, ada yang menyebutnya dengan anwa, ada yang menyebut yang hilang dengan anwa, terserah. Ya, enggak perlu cari mana yang rajih. Itu ya. Tayyib. Paham? Aywa, ini termasuk bab tasmiyah al-fa'il bil masdar. Tasmiyatul fa'il bil masdar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ya, yang paham tafadhol dicatat, yang tidak paham tidak masalah, didengarkan saja. Ya, siapa tahu nanti paham dengan sendirinya. Naam, hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Baik. Kemudian, yang dimaksud dalam bab ini, pada kata, bab bayan kufri mangkala mutirna bin nau. Penjelasan kufurnya, orang yang mengucapkan mutirna bin nau, kami mendapatkan hujan dengan kemunculan bintang nau. Sudah jelas ya, bintang nau itu bintang yang mana? Dengan tadi penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah. Bisa dipahami? Tayyib. Al-kufru huna, kufur di sini ada dua makna. Ya, ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, al-kufru huna kufrun akbar, kufur besar, mukhrijun anil millah, yang mengeluarkan dari agama Islam, murtad. Ya, kufur di sini adalah kufur akbar. Dengan kata lain, pelakunya bisa keluar dari Islam. Wahada fiman i'taqada annal kawkaba fa'ilun mudabbir. Ya. Wahada fiman i'taqada annal kawkaba fa'ilun mudabbir. Apabila, hal ini berlaku apabila dia meyakini bahwasannya bintang tersebut yang menurunkan hujan. Bisa dipahami? Jadi bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, adalah bintang tersebut. Wahada mu'taqadu ba'dil musyrikin. Dan ini keyakinan sebagian kaum musyrikin. Kalau demikian, maka dikatakan kufur akbar. Jadi pahami? Jadi ucapan mutirna bin nau' dihukumi kufur akbar. Kalau pelakunya yang mengucapkan kata tadi meyakini dalam hatinya bahwasanya bintang itulah yang mampu menurunkan hujan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diyakini oleh sebagian kaum musyrikin. Naam. Wahada madhabu jumhur al-ulama. Ini madhab jumhur para ulama. Wa minhum al-imam syafi'i rahimahullah. Di antara mereka adalah al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-qawl tsani, makna yang kedua, al-kufru huna kufrun asghar. Yang dimaksud kufur di sini adalah kufur asghar. Wa huwa kufrun ni'mah, yaitu mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketentuannya? Wa hadza fi man i'taqada anna al-kawkaba sababun fi nuzulil ghaith. Wa hadza fi man i'taqada anna al-kawkaba sababun fi nuzulil ghaith. Ini bagi yang berkeyakinan bahwasannya kemunculan bintang tersebut adalah sebab turunnya hujan. Dia tetap meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, sebab Allah menurunkan hujan karena kemunculan bintang anwa. Jadi pahami? Nah, kalau bintang ini enggak muncul, Allah enggak bakal menurunkan hujan. Nah, kalau keyakinannya seperti ini, dihukumi kufrun asghar, kufur kecil. Tidak keluar dari millah. Tidak murtad, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, tapi terjatuh dalam dosa besar. Ya, syuf, perhatikan. Hanya dengan satu ucapan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, itu bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam dosa besar, bahkan jatuh dalam kekufuran. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Ini keyakinan ahlul jahiliyah. Dan jangan salah, keyakinan semacam ini juga diadopsi. Masih diwarisi oleh orang-orang zaman now. Ya. Zaman sekarang ya, yang katanya modern, era digital, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, gitu ya. Harus fasih ngomongnya ini, teknologi yang semakin mutakhir. Ya. Ternyata apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah pada masa yang mungkin kita anggap dengan masa kuno, gitu ya, di saat tidak ada sinyal HP, gitu ya, orang kalau mau buang hajat masih harus menjauh ke tempat-tempat yang sepi, nggak ada WC atau kloset, ya, bisa dipahami, lampu juga belum ada. PLN belum didirikan. Ya, betul-betul zaman terbelakang. Wajar kalau mereka jatuh dalam pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang sifatnya seperti ini, terbelakang, ya kan? Karena memang orang-orangnya ya enggak modern kan gitu ya. Bisa dipahami? Kolot dan semisalnya, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Ternyata keyakinan yang diadopsi atau diyakini oleh ahlul jahiliyah di masa lalu masih diwarisi oleh orang-orang yang hidup di masa modern. Tentunya dengan gaya yang sedikit berbeda, tapi tetap sama. Kalau mereka menisbahkan hujan kepada bintang-bintang tertentu, kalau zaman sekarang percaya dengan yang namanya zodiak. Tahu ya? Tahu zodiak? Ayolah. Bintangmu apa? Saya apa? Bintang apa? Apa yang sering itu? Sagittarius, Leo, apa mana yang? Ah, Aries, terus, Aries, antum lebih hafal ya, ya toh. Saya baca peruntungan hari ini bagi yang bintang atau zodiaknya bintangnya Sagittarius. Kondisi asmara saat ini sedang kurang baik. Jauhi masalah dengan pasangan. Ya, peruntungan Anda ada pada kayu dan api. Jauhi air dan tanah. Apa maksudnya peruntungan ada pada air dan api? Usahanya harus yang berbau air dan api. Sehingga jualan isi ulang. Ya, minyak tanah, gas, ini ya, atau pulsa listrik, pokoknya yang berbau air dan api, aman. Jauhi tanah, hal-hal yang berbau tanah. Jadi jangan berdekatan dengan hal-hal yang berbau tanah. Seperti apa? Sayur-sayuran yang ditanam di tanah, gitu ya, beras yang ditanam di tanah, yang gitu ya. Nah, jadi dia puasa yang namanya beras, puasa yang namanya sayuran, yang dimakan apa? Daging. Ya, dia lupa kalau daging sumber protein yang dia makan itu juga makan apa? Sayuran. Ya, saya dipahami? Aywa. Jadi yang lebih tepat, pendapat yang rajih menurut ahli Feng Shui, makan ikan, gitu ya. Hakadai khanifidina azani Allah wa iyakum. Masih diyakini. Sampai sekarang. Ya. Dan bukan orang-orang tua yang menggemari keyakinan semacam itu. Kawula muda. Yang katanya kaum milenial. Ternyata pemikiran mereka terbelakang. Ya. Ngakunya milenial. Tapi yakin dengan zodiak. Ente terbelakang. Ketinggalan zaman. Ya, ini pemikirannya ahlul jahiliyah masa lampau saat PLN belum ada. Inti masih meyakini saat jaringan sudah mau 5G. Kan gitu ya. Mana buktinya kalian sebagai kaum milenial? Jadi pahami? Ayo, jangan salah. Ya, yang biasanya antri duduk di ma'had, jangan dikira enggak ngerti hal-hal semacam itu. Ya, tenang, jangan khawatir. Kita enggak ketinggalan zaman. Ya, kita enggak ketinggalan zaman. Mereka di hari Senin, kita juga di hari Senin. Dikatakan ketinggalan zaman, kalau mereka hari Senin, kita masih Jumat. Nah, itu ketinggalan zaman. Bahaya kalau modelnya kayak gitu. Bisa dipahami? Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Tayyip, fadal, azan terlebih dahulu. Sekarang kita baca hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi Abu Muhammad Imam Faqihul Andalus, seorang imam ahli fikih dari negeri Andalusia, Spanyol, awwalu man adkhala madhhab al-Imam Malik fil Andalus. Orang pertama yang mengenalkan madhab Imam Malik di negeri Andalusia. Orang pertama yang mengenalkan madhab Imam Malik di Andalusia. Akhadha riwayat al-Muwatta' fil Andalus. Beliau mengambil riwayat kitab Muwatta' karya Imam Malik di Andalus. An Ziyad ibni Abdurrahman, dari guru beliau yang bernama Ziyad ibnu Abdurrahman. Thumma irtahala ila al-Masyriq. Kemudian beliau rihlah ke wilayah timur. Wa umruhu 28 sanatan. Kala itu usia beliau 28 tahun. Ya, itu setelah berguru dengan para ulama di negeri beliau. Baru kemudian rihlah keluar ke negeri lain. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Fasami'al muwatta' min Imam Malik. Beliau mendatangi Madinah, langsung mendengar dan mengambil riwayat Muwatta' dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Walazamahu. Beliau juga sempat berguru kepada Imam Malik di Madinah. Thumma sami'a min al-Laits ibn Sa'ad fi Misra. Kemudian pindah ke Mesir. Berguru kepada Laits ibn Sa'ad. Wa sami'a min Sufyan ibn Uyainah. Beliau juga berguru kepada Sufyan ibn Uyainah fi Makkah, di kota Makkah. Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laitsi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Salah satu murid dari Imam Malik rahimahullah, juga muridnya Sufyan ibn Uyainah, juga muridnya Laits ibn Sa'ad rahimahumullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, qara'tu ala Malikin. Aku membacakan di hadapan al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Huwa al-Imam Malik ibnu Anas ibni Malik. Nama beliau Malik ibnu Anas ibnu Malik. Al-Himyari. Al-Asbuhi. Thumma al-Madani. Abu Abdillah. Ya, Imam Malik namanya Malik ibnu Anas ibni Malik. Al-Himyari Al-Asbuhi. Ini kabilah dari Yaman, Himyar. Ya, asluhu minal Yaman. Beliau berasal dari Yaman. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Thummal Badani. Kemudian domisili di Madinah. Imam Daril Hijrah. Disebut dengan lakab gelar Imam Daril Hijrah. Dan beliau termasuk ahadu al-a'immah al-madhahibil arba'ah. Salah satu dari imam mazhab empat yang sampai hari ini masih ada mazhab mereka. Ya, walaupun di masa itu banyak mazhab. Ya, banyak mazhab. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ada mazhabnya Al-Auza'i. Ya, ada mazhab Al-Auza'i. Di mana? Di Syam. bukan GKB lo ya, Syam. Ya toh, ada mazhabnya Lais ibnu Sa'ad, gurunya Yahya ibnu Yahya tadi. Punya mazhab, ada beberapa imam punya mazhab. Isanibidina azani Allah wa iyyakum, namun tidak bertahan lama. Ya, yang bertahan sampai hari ini empat mazhab. Mazhab Abu Hanifah yang tertua, Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit. Kunyahnya siapa? Hah? Abu Hanifah. Tayyib. Pinter. Yang kedua, mazhabnya Imam Malik. Ya, setelah Abu Hanifah yang dikenal dengan Sahibur Ra'i, Ashabur Ra'i, ya. Yang suka menggunakan ra'yunya. Muncul mazhab yang kedua, mazhabnya Al-Imam Malik rahimahullah, dikenal dengan mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah. Kemudian muncul mazhab yang ketiga, Syafi'iyah. Mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Ya, Muhammad ibnu Idris, Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, mazhabnya Imam Ahmad. Ya, Hambali, Hanabilah. Ahmad ibnu Muhammad ibni Hambal, Abu Abdullah rahimahumullahu ta'ala. Semua imam mazhab empat kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Imam Ma, Imam Ma Malik. Ya. Loh. Ya, semua imam mazhab empat kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Imam Syafi'i, ya. Loh, antum kemana? Kok bingung? Kecuali Imam Abu Hanifah. Ya lah. Tayyib. Konsentrasi, Mas. Ya, tenang. Pembahasan budak udah lewat, udah selesai. Ya, jangan dibawa-bawa itu. Ya. Nah, sudah jangan mikirin budak dari Italia atau dari Belanda, jangan. Ya. Nah. Konsentrasi ya. Tayyib. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, Iza zukira al-ulama, kalau disebutkan nama-nama para ulama, Famalikun an-najmu, maka bintangnya yang paling bersinar adalah Imam Malik. Ya. Kalau disebut nama para ulama, siapa yang paling alim, siapa yang apa namanya paling faqih, bintangnya kata Al-Imam Syafi'i, siapa? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wa Malikun hujjatullah ala khalqihi ba'dat tabi'in. Imam Malik adalah hujjahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saking berpengaruhnya beliau, saking dalamnya pemahaman beliau, luasnya ilmu beliau, tingginya kedudukan beliau di mata para ulama, sampai Al-Imam Syafi'i, muridnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mensifati gurunya dengan hujjatullah ala khalqihi ba'dat tabi'in. Imam Malik itu adalah hujjahnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah generasi tabi'in. Ilmu sudah disampaikan dengan adanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau rajulun muhab, seorang laki-laki yang disegani, karismatik. Ya, sampai para penguasa itu segan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hendak berguru kepada Imam Malik, beliau kebetulan diantar oleh utusan dari gubernur. Ya, gubernur wilayah Madinah. Ya, mungkin kalau di sini kayak utusan dari bupati begitu ya. Nah, membawa surat langsung dari gubernur ditujukan kepada Imam Malik untuk menerima Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai muridnya. Keduanya masuk dipersilahkan di ruang tamu Imam Malik rahimahullah. Ketika Al-Imam Malik keluar, ya, pembawa pesan tadi gemetar. Ya, dan Asy-Syafi'i rahimahullah merasakan kuatnya aura dan karismatiknya Imam Malik rahimahullah. Terasa ini orang bukan orang sembarangan. Kan gitu ya. Ketika utusan tadi menyampaikan surat dari gubernur tadi dipegang oleh Imam Malik, sobek oleh beliau rahimahullahu taala. Enggak perlu ada model semacam ini. Ya. Terus dipanggil Asy-Syafi'i rahimahullah, ditanya, "Mas Muk, siapa namamu?" Ya, kan belum kenalan. Ya, maka dijawab Muhammad ibnu Idris. Ya, Muhammad ibnu Idris. Nah, ketika itu Imam Malik takjub dengan apa? Dengan lahjahnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Kefasihan bahasa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ketika ngomong itu sudah ketahuan ini ahli bahasa ini. Ya, bukan lagi sahibul qatar, jauh di atas sahibul qatar ya hadifina azani Allahu wa iyakum. Ya, beliau langsung berguru kepada Bani Huzail. Ya, Bani Huzail itu kala itu sebagai afsahul Arab, bangsa Arab yang paling fasih, dan Asy-Syafi'i berguru kepada mereka. Ya, berguru kepada mereka ihsani bidina azani Allahu wa iyakum, sehingga nampak kefasihan beliau. Dan ditanya oleh Imam Malik rahimahullah apa yang beliau inginkan, beliau ingin berguru dan beliau sudah menghafalkan Muwatta. Sebelum berguru sudah hafal duluan Muwatta-nya. Ya, jadi kalau antum mau berguru misalkan ke Ustaz Agus gitu, sudah hafal duluan Jurmiyah, Mutamimah, Alfiyah. Ya, kalau kotrun ada kan sanwicat gitu ya. Ya toh? Seperti itu. Nah, sejak saat itu Asy-Syafi'i rahimahullah ditunjuk oleh Imam Malik rahimahullahu taala untuk membacakan Muwatta li fasahatihi, karena fasih bacaan beliau rahimahullahu taala. An Saleh ibni Kaisan, dari Saleh ibnu Kaisan Abu Muhammad. Ya. Saleh ibn Kaisan ra'a Abdullah ibn Umar. Pernah melihat Abdullah ibn Umar. Wasami'a min. Dan mengambil hadis dari Abdullah ibn Umar. Sehingga digolongkan termasuk tabi'in. Thiqah. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utsbah. Dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utsbah, tabi'iyun, thiqatun, faqihun, ahadu al-fuqaha as-sab'ah minat tabi'in. Salah satu dari fuqaha sab'ah, tujuh ahli fikih di kalangan tabi'in. Wahuwa syaykhu Umar ibni Abdil Aziz. Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utsbah ini gurunya Umar ibn Abdul Aziz. Kenal Umar ibn Abdul Aziz? Kenal? Kenal? Aywa. Ya. Salah satu khalifah Bani Umayyah yang dibina azani Allahu wa iyyakum, yang sangat terkenal. Ya kan? Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dia beliau seorang imam, amir, alim, amir, alimun minal ulama, amirun minal umara, penguasa yang berilmu, Umar ibn Abdul Aziz, muridnya Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utsbah. An Zaid ibn Khalid al-Juhani, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Zaid ibn Khalid al-Juhani, sahabiyun jalil, salah satu sahabat Nabi, Syahida al-Hudaybiyah. Beliau ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala, beliau bercerita. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat mengimami kami para sahabat. Salat as-subhi, pada salat subuh. Bil Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah lughatan ada dua bacaan. Ya, bacaan yang pertama bitakhfifil ya, ya-nya ditakhfif. Hudaybiyah tanpa tasydid. Hudaybiyah, ya yang terakhir itu takhfif, enggak ada tasydidnya. Hudaybiyah. Wabit tasydid juga dibaca dengan bacaan tasydid. Naam. Hudaybiyah. Kalau takhfif wa qaul Imam Asy-Syafi'i. Ini bacaannya Imam Syafi'i rahimahullah, Hudaybiyah. Kalau tasydid itu qaulnya Al-Kisa'i. Al-Kisa'i membaca dengan tasydid Hudaybiyah. Naam. Mana yang paling sahih? Wal afsah at-takhfif. Yang fasih, yang paling fasih ditakhfif. Tapi tasydid asyhar. Bagaimana? Bacaan tasydid lebih masyhur, Hudaybiyah. Padahal takhfif lebih fasih, Hudaybiyah. Naam. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Aywa. Fi ithri sama. Fi ithri sama. Bi fathil hamzah wa kasriha. Boleh dibaca fathah atau kasrah hamzahnya. Fi ithri atau fi athri. Ya. Fi ithri sama. As-sama huna ay al-matar. Sama di sini artinya hujan. Fi ithri sama. Pada sisa-sisa turun hujan. Jadi ketika itu nampak keadaan kalau malam harinya turun hujan, banyak genangan air dan semisalnya. Kanat minal lail, yang hujannya turun di malam hari. Falamman sarafa, ketika beliau selesai salat, aqbala 'alan nas, beliau menghadap ke arah para sahabat. Faqala, sembari bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi berkata, qala, Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafdan wa ma'nan. Ala sahih. Lafaz dan maknanya. Lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang sahih. Dan hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi beda dengan Al-Qur'an. Perbedaannya, kalau Al-Qur'an riwayatuha atau riwayatuhu mutawatirah. Al-Qur'an itu riwayatnya semuanya mutawatir. Enggak ada yang diragukan kesahihannya. Dari suratul Fatihah, surat yang pertama, sampai suratul Nas, surat yang terakhir 100 berapa? Hah? 20. Hah? 114, ya. Semuanya mutawatir, enggak ada yang dhaif, enggak ada yang hasan. Sahih semua. Adapun hadis qudsi sebagaimana hadis pada umumnya. Fa minhu sahih wa minhu hasan wa minhu dhaif. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Kemudian, Al-Quran yuta'abbad bitilawatihi. Perbedaan yang kedua, kalau Al-Quran semata-mata dibaca ayatnya sudah bernilai ibadah, berpahala. Setiap huruf mendapatkan 10 pahala kalau lancar. Bisa dipahami? Dan bisa berlipat ganda. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Setiap huruf 10 pahala. Alif, lam, mim 3 huruf. Ya, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah 30 pahala. Adapun hadis qudsi, la yuta'abbadu bitilawatihi. Hadis qudsi itu enggak dianggap sebagai ibadah kalau hanya sekedar membaca lafadznya. Antum baca berulang kali sampai berbusa, ya enggak dapat pahala seperti membaca Al-Qur'an. Jadi pahami? Itu bedanya. Tayyib. Qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi. Pada pagi hari ini, di antara hamba-hambaku, mu'minun bi wa kafirun. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya. Masuk waktu pagi, hambaku terbelah menjadi dua golongan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa'amma man qala, adapun yang mengatakan, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kami mendapatkan hujan dari fadilah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka itulah hamba yang beriman kepadaku, kufur kepada bintang. Bintang yang dipuja oleh kaum musyrikin. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan, mutirna binaui kada wa kada. Kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Anwa atau bawarih. Jadi pahami? Naam. Fadhalika kafirun bi. Maka itu atau orang tersebut adalah orang yang kafir kepadaku, mukminun bil kaukab, beriman dengan bintang. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyakum. Ucapan tadi, mutirna binaui kada wa kada, ini yang dijadikan syahid dalam bab ini. Khanifidina azani allahu wa iyakum, termasuk ucapan kufur. Ya, termasuk ucapan kufur. Kalau diyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah, maka kufur akbar, mengeluarkan dari millah. Tapi kalau dia yakini bintang itu sebagai sebab, Allah yang menurunkan hujan, hanya saja turunnya hujan lantaran sebab bintang anwa atau bawarih, maka ucapan yang demikian juga dihukumi kufur, tapi kufrun asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin. Hakadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Boleh enggak kalau kita mengatakan mutirna bi fadlillah tsumma bil anwa? Pakai tsumma. Ya, sama halnya kayak bacaan atau kalimat Masya Allah Thumma sya'a fulan. Kan gitu ya. Laulallah Thumma fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian fulan. Kalau ini kan tidak masalah. Nah, bagaimana kalau kalimat ini mutirna bifadlillah Thumma bil anwa. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, haram, la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Li'annal anwa laisat sababan. Karena bintang itu bukan sebab. Jadi pahami? Bukan sebab. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Mau bintang itu muncul, mau bintang itu tenggelam, mau bintang tadi itu jatuh menjadi meteor, atau bintang menjadi pengurus MTQ, gak ada urusan dengan turunnya hujan. Sudah dipahami? Naam. Karena dia bukan termasuk sebab, maka enggak boleh. Ya. Enggak boleh disandarkan atau digabungkan menjadi kalimat mutirna bi fadlillah thumma bil anwa. Itu tetap salah. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Paham ya? Aywa. Bedanya dengan ucapan laulallah summa fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian fulan. Ini boleh. Ya, boleh pakai kata summa kemudian, bukan dengan wawu. Ya, pakai summa boleh. Dan itu tidak mengurangi ketauhidan. Ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Karena memang nyatanya fulan tadi menjadi sebab. Misalkan. Rumahnya kesantronan maling. Rumahnya sahibul qatar. Ya. Didatangi maling. Ya. Karena ditengarai sahibul qatar sedang menulis syarah alfiyah. Yang digadang-gadang syarahnya ini menjadi afdalu syuruhat alfiyah. Qadiman wa hadithan. Jailan ba'da jailin gitu ya. Kelas berat ya. Lah malingnya ini maling nahwi. Dia mau mengambil tulisan tangannya sahibul qatar. Masuklah dia ke dalam rumahnya sahibul qatar. Yang ternyata rumahnya ini unik. Kalau rumah pada umumnya itu naik ke atas ya, tingkat 1, 2, 3 kelihatan. Ini tidak kelihatan rata, ternyata ke bawah, basement 8 lantai. Kelas berat ini. Ternyata, lah qadarullah diambillah naskah tersebut. Sahibul qadar mengejar, qadarullah kejedot pintu, pingsan. Ternyata, lewat di depan rumahnya sahibul qadar, ya, sahibul alfiyah. Ya, lewat sahibul alfiyah dengan badannya yang begitu meyakinkan, ya tinggi tegap, kekar, hitam legam, ya maling tadi ketika melihat sahibul alfiyah baru melihat tatapan matanya yang penuh dengan ikrob, ya tatapan matanya itu terkadang menunjukkan rofa, nahsob, khofet dan jazm. Ya toh, penuh ikrob tatapan matanya langsung menjatuhkan gulungan naskah tadi kabur. Diambillah gulungan naskah tadi diserahkan kepada sahibul qadar. Sahibul qadar yang barusan terbangun dari pingsan ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akhirnya dia ngomong laulallah summa sahibul alfiyah faqadtu hadhihi an-nuskhah. Kan gitu ya. Nah, kalau bukan karena Allah, kemudian sahibul alfiyah hilang nuskhahku ini. Itu memang kasusnya orang tersebut menjadi sebab, kan gitu ya. Yang seandainya kalau enggak lihat sahibul alfiyah yang sangar, ya, ini lebih menakutkan dari penampakan genderuwo ini. Ya. Itu hilang. Nah, model yang seperti ini diperbolehkan. Nah, sementara bintang, ya, al-anwa tadi, an-nujum wal-kawakib, itu sama sekali bukan sebab. Syar'an wa aqlan. Secara syariat tidak ada keterangan, secara logika juga tidak masuk. Ya, proses turunnya hujan tidak ada sangkut pautnya dengan bintang manapun. Ya, bintang yang di langit maupun bintang yang di lantai dua. Ya, enggak ada sangkut pautnya. Maka enggak boleh. Bisa dipahami? Enggak boleh disertakan pada kalimat mutirna bi fadlillah thumma bil anwa. Itu salah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Adapun faedahnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Indana ba'dul waraqat fiha as'ilah. Nujibuha am natrukuha? Tayyib. Idzan antum tujibun. Tayyib. Bagaimana cara memerdekakan seorang budak pada zaman dahulu? Cara memerdekakan budak ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama dimerdekakan oleh majikan dengan ucapan anta hurrun. Engkau mulai hari ini merdeka. Jadi majikan yang membebaskan dengan ucapannya atau tulisannya, maka budak tersebut merdeka. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan membeli budak tersebut dari orang lain. Ya, kita bukan pemilik. Sang pemilik tidak mau memerdekakan dengan ucapannya. Namun kita punya fulus. Ya. Maka bisa kita memerdekakan seorang budak dengan cara dibeli. Ya, ini budakmu berapa harga yang kamu minta? 2M. Tayyib. Ya, ini 2M lebih 15.000. Ya, 2M untuk harga budakmu dan saya merdekakan 15.000 buat beli mie ayam. Ya. Hadiah buat saya. Boleh. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan dengan itu merdeka budak tersebut. Naam. Hakadha ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum.